10 atau apa? Pulang besok. Oh ya, mana? Rafal. Rafal. Habal, habal. Naam. Yajlisu. Yajlisna. Naam ya Abdullah. Kataba. Yaktubu. Yaktubu. Naam ya ikhwan, darasa. Yadrusu. Naam. Akala. Aceh. Ya'kulu. Naam ya makassari. Syariba. Ripta. Yashrabu. Ashrabina. Ashrabu. Naam, ashrabu, nashrabu. Baik. Sekarang kita pindah ke pembahasan yang berikutnya, fi'il mudhari'. Yang lain tetap enggak disuruh apa? Bukan berarti selesai ya, tetap diulang-ulangi terus. Itu bentuk wazan fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' itu terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama ada fi'il mudhari' yang disebut sahihul akhir. Ya. Akhir, ya. Yang akhirnya, ya, yang dinamakan fi'il mudhari' yang sahih akhir, yang tidak di akhir. Apa? Ada berapa? Apa saja? Alif, waw, ya. Nah, jadi yang dinamakan akhirnya sahih. Akhirnya sehat, ya, namanya sohi sehat. Illah itu penyakit, paham ya? Jadi di antara huruf, ya, huruf dari apa? Alif sampai ya, ya, hamzah. Ya. Ada 3 yang berpenyakit, semuanya sehat, ya. Ada 3 yang punya penyakit. Satu penyakit sopak, satunya kutisan. Ah, penyakit kulit, satunya penyakit apa ya kawan? Kusta. Naam. Nah itu apa? Ada 3. Alif, waw dan ya. Ini dia. Nah, 3 ini. Yang lain semuanya namanya huruf sehat. Nah, dinamakan fi'il mudhari' sahih akhir itu kalau fi'il mudhari'nya diakhiri dengan selain alif, selain waw dan selain ya, paham ya kawan? Nah, contohnya apa? Fi'il mudhari'. Hah? Ya'kulu. Di akhirnya apa ini? lam. Lam berpenyakit apa sehat? Namanya apa? Sohe? Akhir. Paham? Apa yang lain-lain? Nah. Abu. Apa lagi? Apa lagi, akhwan? Hah? Yal? Yal basu, yaftahu, yakra'u. Yakra'u. Yaj, enam. Ya? Apa lagi? Tanya ya. Yang kedua. Ya. Ada yang namanya mu'tal. Mu'tal. Fi'il mudhari' yang berpenyakit akhirnya. Mu'tal itu artinya berpenyakit. Ya. Yaitu apabila fi'il mudhari' itu diakhiri dengan apa? Alif atau waw atau ya. Ya. Nah. Apabila ada fi'il mudhari' diakhiri dengan alif, ya, apakah alif lurus atau alif bengkok atau waw atau ya, maka itulah namanya fi'il mudhari' yang mu'talul akhir namanya. Fi'il mudhari' yang punya illah. Contohnya yang alif. Apa? Apa yang beri contoh? Hah? Apa? Apa? Ya beqa. Bapa ya beqa. Ya. Ya rubba. Ya rubba. Ba. Ba. Alif itu selalu sukun ya terakhir. Apa lagi? Kalau yaqra'u ini di akhir alif enggak? Yaqra'u di akhir alif enggak? Bukan. Tapi apa ini? Ya. Hah? Ya. Mana ya? Alif. Oleh karena itu dia bisa didomma. Alif itu enggak bisa didomma. Ciri-ciri alif apa ya, kawan? Selalu disukun. Tidak ada di dunia ini, antum cari dimanapun dan di negeri manapun, ya, ada alif yang di yang tidak disukun. Semua namanya alif pasti disukun. Kalau tidak disukun berarti hamzah namanya. Paham ya? Paham? Hah? Fahim ta ya mujahid? Insyaallah. Hah? Yardo apa lagi? Ah, contoh. Ya mujahid. Ah, lihat kita. Kan? Ini fi'il mudhari' sekarang ini. Jangan pakai isim. Kita berbicara fi'il mudhari'. Fata isim. Yanha. Diakhiri dengan alif. Sekarang diakhiri dengan waw. Apa contohnya? Da'a. Yada'u. Kun. Apa lagi? Oza. Yagzu. Apa artinya yagzu? Menangis. Ya. Yarju. Mengharap. Yang diakhiri dengan ya. Apa kawan? Masya. Yamshi. Apa artinya yamshi? A. Yarwi. Roma. Yarmi. Pokoknya intinya apa? Kalau antum melihat ada huruf illah, alif, waw atau ya di akhir suatu kata dan dia fi'il mudhari', ingat fi'il mudhari' ya, bukan isim, maka dia namanya fi'il mudhari' mu'talul akhir. Yang ketiga, ya, fi'il mudhari' yang dinamakan al-af'alul khamsah. Dinamakan al-af'alul khamsah karena ada lima fi'il. Lima contoh fi'il saja. Nah, ya, yaitu apa saja yang sesuai dengan bentuk sarafnya, ya, yaf'aluna. Apa lagi? Pokoknya yang ada nunnya terakhir, ya. Nah, sebelumnya waw atau ya, atau alif, ya. Nun terakhir sebelumnya huruf illah. Apa saja? Coba lihat pada wazan fi'il mudhari'. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna, taf'alu taf'alani yaf'alna, taf'alu taf'alani taf'aluna, taf'alina taf'alani taf'alna, af'alu naf'alu. Perhatikan, ya. Itu di pada af'al khamsah selalu diakhiri dengan nun, sebelumnya apa? Huruf illa. Coba lihat. Yaf'alu, ada enggak? Ada. Yaf'alani, ada enggak? Nah, tulis satu. Yaf'alani, apa lagi? Setelah falannya apa? Yaf'aluna. Termasuk enggak? Ayo. Kenapa? Karena nun dan sebelumnya huruf illa. Yaf'aluna. Apa lagi? Taf'alu. Masuk enggak? Taf'alani. Masuk. Taf'alani. Ya. Terus setelahnya apa? Yaf'alna. Masuk enggak? Hah? Diakhiri nun. Nah, tapi tidak sebelumnya bukan huruf illa. Berarti bukan. Terus apa? Taf'alu, maksud enggak? Ya. Terus? Taf'alani, maksud enggak? Masuk, sudah. Taf'alani, sudah kan? Apa lagi? Taf'aluna, maksud enggak? Masuk. Belum ada? Belum. Apa lagi? Taf'alina, maksud enggak? Nun, sebelumnya apa? Huruf ya. Illa. Apa lagi? Taf'alina, setelah itu apa? Taf'alani, sudah. Apa lagi? Taf'alna, masuk enggak? Enggak. Apa lagi? Af'alu, masuk? Naf'alu? Enggak. Berarti apa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini namanya Al-Af'alul Khamsa. Nah, jadi kalau misalnya apa? Ya, drusu, tinggal dicari. Yang mana saja Af'alul Khamsanya yang drusu? Apa? Satu, yadrusani, tadrusani, yadrusuna, tadrusuna, tadrusina. Af'alul khamsanya yaktubu, mujahid, jahid. Yaktubuna, satu. Tuna. Aguna, cepat-cepat. Na'am, na'am. Ha. Yaktubu. Yaktubani. Yaktubuna. Taktubani. Taktubina. Taktubina. Jadi mudah ya, kawan. Kesimpulannya dua fiil pakai alif, ya. Ya, didahului dengan ya dan ta, dan dua fiil pakai waw didahului dengan ya dan ta, satu fiil pakai ya yang didahului pakai ta. Yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Yajlisu, yajlisani tajlisani, yajlisuna tajlisuna tajlisina. Paham ya kawan? Yashrabu, Naam tashrabina. Ha? Bisa difaham ya kawan? Naam. Ya'kulu. Ha, Muslim. Ya'kulani, ta'kulani, ta'kuluna, ya'kuluna, ta'kulina. Na'am ya adi. Naam. Ya jelisu. Enggak, anunya yang mana yang afal khomsa? Ya jelisani. Tajlisuna. Hah? Jangan cepat-cepat. Terlalu cepat putus asa. Ayo, akhi. Tajlisani. Tajlisuna. Ya jelisi. Hah? Gak ada ya jelisina. Ya jelisani. Ulang-ulang dari awal. Ulang. Tajlisani. Ya jelisani. Tajlisuna. Tajlisina. Udah. Yang pakai ya, yang belum. Sudah. Ya jelisuna. Naam, tadi perlancar ikhwan. Ilahuna subhanakallahumma hamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.